Gak terasa ya, nanti malam sudah mulai salat tarawih. Dan besoknya kita puasa. Iya pak, tenang. Untuk kebutuhan sahur dan buka puasa selama bulan Ramadan sudah ibu siapkan kok. Alhamdulillah, malah bisa lebih hemat. Wah, kok bisa hemat, Bu? Kan ada Alfamidi yang lagi kasih cashback sampai dengan 50 ribu. Ya, persiapkan kebutuhan Ramadan bersama Alfamidi. Khusus member Alfamidi, cukup belanja minimal 100 ribu rupiah dan di dalamnya terdapat produk mailer berjalan atau produk host brand private label, dapatkan voucher cashback sampai dengan 50 ribu. Promo ini juga berlaku di aplikasi Midi Kering. Periode mulai 1 Maret 2025. Syarat dan ketentuan berlaku. Belanja puas dengan harga hemat. Alfamidi, belanja puas harga hemat.